sanrohaki ditikira pita naujui mardalan dirondang di bulani sayui ngoto Jana boloni Disido hita pajupang Berjanji naso jadi sirang Hape nuwain Nang marbogas ho ito Nang pe Nang maranak nang marboro Alay memori Di bulan Desemberi Tung naso boy lupa Sian bagas rohaki Berjanji naso jadi sirang